Dan semusul yen nono popok, aku kudu bisa nyelametake marang sira. Yen nono majuning Kurawa, mengko aku sing bakal nandangi. Menika saestu menika. Aku iki pendhita yen ngendika ora ulawali. Hah, petupet. Ngaturaken penuwun penembahan pun mboten nical, benen rawuh niku mboten nical. Dasaripun kula nyipitados dhateng ndika penemban. Ya sing kaya ngapa wong penemban iki tilas jago Pancawati. Mila nggih ketingal tabetipun. Pun to. Tiyang ingkang labet dhateng negari menika saged tiru penemban pun pengpengan. Nalika isih nome dadi senopati bareng wis sepuh madeg pendhita. Kesagetan kepinteran tansah diwutahake diparing-paringake marang sapa kang kepengin ngangsu. Hei, upama aku ki wong blater ngono. Ping pindho upama penemban ki kepareng palakrama ngono aku ngrabekke ya gelem. Wong edan, aku wis mungkur bab kaya ngono kuwi. Aku wis ora ngrembug bab kaya ngono kuwi. Ora kurang katok jaman aku isih enom. Lho ambok menawi wong sedaya niku mboten ngertos sapa ta sing ngerti batine wong. Iya. Yeah. Bab kuya jotok kandak kenyang aku, mengko mundak ngeridu batinku. Aku iki wis meleng cipta, wis mendhita, dadi sing tak pikir mung kasampurnaning pati. Sing tak gayo mung memanising pati. Aja tok padake kowe kuwi, Petro. Lho amung mbok menawi ta. Ya wis, gandeng aku sawetara nggon kulumaku saka ing karang kedempel. Awakku rada lesu, aku tak nyungsun kekuatan dhisik. Aku tak ngaso dhisik. Wonten pundi? Ana papan sing cedhak kene wae. Oh nggih, sisih kilen kok mawon. Iya. Iki ndelik niku mawon nggih. Celak gongso niku nggih. Iya. Ah, wis rumangsa mantep pikiriku. Eh, eneng penemban Begawan Anoman nek wis gelem krida, sepira banggane Kurawa. Taotate we. Jebol beteng Alengka. Ngidak-idak ndas buta nek mung Kurawa dikedhetke pisan ora ilang arep weruh. Dasare aku ya wis suwe ora ngerti tumandangi penemban Begawan Anoman. Nek perang iki kaya biyen napa ora jebul. Ning mesti rada sida sithik wong. Nek sida kae patine sih akeh kok. Wis ora ilang aku kumpul karo penemban. Mundhak pengalamanku. Mundhak pangertenku. Mundhak tanggung jawabku. Lah ra tenan to galo. Wah, padha gemruduk. Ah, tak petuk nih tekaning Kurawa. Kalangening kalang yuwan naglar pandhamu cara tinoner kakoning ong kandining tumuh kami mung alas eleng eleng lukisan ing alam kong dadi ujian ing semati sepati nering sang soyo yaiku pangrekaning urip Dalang merupak lumuh kedisian becaki nolong lagi teko digetak lantan. Hei Petro, onopo patih sengguni. Lelelele, menggadisik. Anggapmu apa kue ora boso karo aku. Kue ora boso karo Petro. Le derajatmu ki apa kon basani e? Aku rak patih. Patih, patihmu dhewe kurang mlonco aku ora ngingoni aku, he. Padha lanange kok tak arep. Sopo kepengin kajen kudu ngejeni. Oh iya, sak ngarepmu. Teka aku ana kene Petro, aku mung arep mamrih keselamatanmu. Mamrih bab perkara apa? Yen sira nggugu aku dina iki. Kowe ndak paringi ganjaran nanging baliya aja mbacut nggon arep mboyong pustaka Kurimasada. Ah, eleke kuro ya ning kene iki. Kowe menehi abon-abon menyang wong ning mengku pamrih sing arep mblusukke dalan kanistan. Kowe soroh bondo marang wong liya mung padhumu mamrih marang kepenakmu dhewe. Mamrih marang kebutuhanmu dhewe. Iki contone kaya sengkuni sak kancane. Dadine ana wong sing demen menehi wong nanging mengku pamrih mikoleh nyang awak dhewe ya wis kuwi kancane sengkuni kuwi. Ora coro, ora sudi aku mangan barang sing ora kalal. Ora coro aku mangan barang sing haram. Kaya patratmu kuwi. Lan sithik-sithik waton najek ning rak barang sing halal metu kok kiringet kuwi dhewe. Arep posok glogok saka kowe nang kuwi barang sing ora sah, barang sing ora resmi. Loh, dengaren Petro kok sajake kok nyang donya kok ora pati mati. Ah, wong urip karo donya mati ra nggawa apa-apa. Ora mangsamu aku arep tok padha karo Petro piye. Wah, ora, wong wis kaji kok aku. Waduh, ya, pamer. Ayo gumun wong Petro kok kaji. Lah, sing malah gumun iki aku kaji kok kowe gumun. Metro kanggo sang urip kono ngalam donya kaji kanggo makan iman kuwi sono wis eneng kanane eh kuwi bedane ning kono kuwi eh ning eh waduh ya yen ngono kuwi tetep arep mboyong pustaka yen kepareng arep tak boyong lha apa kira-kira dibuatke Petro tinimbang sengguni yo dasare apa kok dibuatke sengguni kuwi tau labuh apa nyang Sinuwun Ngamarta kuwi tau mamrih becik apa nyang Gustiku Pandhawa Loh layan pancen ora kena tak pamrih, cetha kuwi mengko mulih mung karyaran. Sebabe aku teko kene ora ijen. Aku ngerti kowe nggawa rombongan komplit para Kurawa. Mesthi tak perintah kon ngeroyok aku. Iya, keroyoken legane ngatiku. Nek mung kura cacah 100 iki kurang akeh. Kurang akeh nek mung 100 kuwi. Ayo sana bosmu kon ngeroyok aku. Iki utatute nanggung pirang-pirang jiwa. Nek mung wong akeh kerep dikeroyok wong akeh aku ae. Ayo. Yo agung yo sato yo ora kendhat mung perkara dikeroyok wong. Tujune kok aku kulino. Sing arep tak jokke sapa? Siwatama kuwi. Iya, haleh plentas-plentus kok. Ladrang selamat durung teteh kok arep di. Keploke ora urut kok arep perang. Wah, tadi apa? Lah kene. Kowe iki gawe mung gulung iki loso iki arep watatitah. Wong sabodo aswatama iki tandang ana nek ora